Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca surat berikutnya. Tafsir surat Al-Qari'ah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth. Wa takunu al-jibalu kal-ihnil manfush. Famma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa ma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Qala Syekh Muhammad bin Shalih bin rahimahullah ta'ala. Al-basmalatu taqaddamal kalamu 'alayha. Adapun bismillahirrahmanirrahim telah lewat pembahasannya, tafsirannya. Al-qari'ah ismu fa'il min qara'a. Adapun al-qari'ah adalah isim fa'il dari qara'a. Kalau asal katanya mengetuk. Qara'a al-bab yani daqqal bab. Wal murad allati taqra'u al-quluba wa tafza'uha wa dhalika inda nafkhi fi sur. Yang maksud adalah yang mengetuk, yang memekakkan, yang membuat takut kalbu, membuat ngeri hati-hati manusia. Dan itu adalah ketika ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Kama qala ta'ala, wa yawma yunfakhu fis-sur. Jadi hari ditiupnya sangkakala ini oleh malaikat Israfil. Fa fazi'a man fis-samawati wa man fil-ardi. Illa man syaa Allah. Wa kullun atauhu dakhirin. Fahiya taqra'ul quruba ba'da qari'il asma. Ya, maka hari kiamat ketika ditiup biasanya kala itu membuat takutnya kalbu sebelum memekakan telinga, mengetuk telinga, pendengaran. Ya, setelah mengepakkan telinga membuat ya takut kalbu. Wahadil qari'ah. Hiya qari'atun azimatun. La nadhira laha qabla dhalik. Dan suara yang ada tersebut adalah suara yang besar yang tidak ada bandingannya sebelum itu. Wahia min asma'i yawmil qiyamah. Al-Qari'ah adalah satu di antara nama hari kiamat. Ya, disebut al-qiyamah, juga al-qari'ah, kama tusamma al-ghasyah wal-haqah. Itu pun nama-nama hari kiamat. Wa qaluhu mal qari'ah, ma huna istifham. Maksudnya adalah pertanyaan. Apa itu al-qari'ah? Bimana at-ta'zim wa tafkhim, maknanya untuk mengagungkan hari tersebut. Ini bentuk kalimat dalam bahasa Arab yang biasa demikian, bermakna ta'zim. Al-qari'ah, mal-qari'ah. Ini bentuk kalimat untuk menerangkan, menunjukkan agungnya sesuatu. Yani, malhi al-qari'atu allati yunawahu anha. Ya, apa itu al-qari'ah? Yang ini adalah perkara yang sangat diagungkan. Wa ma adraka mal qari'ah. Hadhihi tahada ziyadatun fi tafkhimi wa ta'zimi wa tahwil. Ini kalimat diulangi lagi dengan pertanyaan wa matarakal qari'ah untuk menambah iya besarnya, agungnya dan ngerinya hari kiamat. Yani ayu syai'in 'alamaka an hadhihi al-qari'ah? Apa yang telah memberikan engkau tahu tentang hari al-qari'ah ini, hari kiamat tersebut? Hai ma a'zamaha wa ma ashaddaha. Jadi alangkah agungnya, alangkah dahsyatnya. Ya, alangkah besar dahsyatnya kengerian di hari kiamat tersebut. Subhanallah, mata takunu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Faqala jalla wa ala. Yauma yakunu an-nas kal farashil mabthuth. Ai annaha takunu fi dhalikal waqti. Yani di akan ada, akan terjadi di waktu tersebut, di waktu hari kiamat. Yaum yakunun nas kal farashil mabthuth. Ya, manusia itu seperti farash, seperti serangga-serangga kecil yang berhamburan, berterbangan, tidak tahu arah. Hina yakhrujuna min kuburihim. Ya, ketika mereka keluar dari kubur-kubur mereka seperti anak-anak, seperti serangga-serangga kecil yang berterbangan tidak tahu arah, demikianlah mereka keluar dari kubur mereka. Qala ulama yakunun qal farashil mabthuth. Ketika mereka keluar dari kubur-kubur mereka seperti farashil mabthuth. Wal farash huwa hadhihi tuyur saghirah. Adalah burung-burung kecil, maksudnya serangga-serangga kecil. Alladhi tatazahamu inda wujudin nar. Yang serangga-serangga bidatang-bidatang kecil ini biasanya berkumpul banyak ketika adanya api fil lail, di malam hari. Ketika kita nyalakan api di malam hari, mereka berdatangan. Itulah farash. Wahid da'ifah. Serangga binatang yang sangat lemah. Yang lemah. Watakadu tamshi biduni huda. Sehingga dia itu terbangnya tanpa arah. Watataralkamu. Saling bertumpuk. Warubbama litoishiha takofinar. Wihala tadri. Ya, bahkan karena tidak ada arah yang jelas untuk dia kemana terbang, kadang dia malah hinggap jatuh ke dalam api yang sedang menyala. Dan kadang tidak tahu itu adalah api. Itu farash. Itu anak-anak. Itu binatang kecil yang kata Allah Subhanahu wa taala manusia akan keluar dari kubur seperti kal farashil mabthuth. Fahum yushbihuna al-farash fi dha'fihi wa hayratihi wa taraqumihi wa sayrihi ila ghairi huda. Yani orang-orang yang keluar dari kubur ketika itu mereka mirip dengan farash, dengan binatang-binatang, serangga-serangga yang ada di malam hari ketika dinyalakan api tadi, mirip dari sisi kelemahannya, dari sisi kebingungannya mau kemana, dari sisi bertumpuknya mereka, wasih dia berjalan mereka, ila ghairi huda yang tanpa arah, tanpa petunjuk. Ini mana yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth. Jadi manusia ketika keluar dari kubur-kubur mereka, mereka keluar dalam keadaan bingung, dalam keadaan lemah, tidak tahu arah kemana mereka akan pergi. Qala wal mabthuth kal farashil mabthuth. Mabthuth yani muntashir, yang berterbangan, bertebaran. Fahuwa kaqalihi ta'ala yakhrujuna min al-addasi ka'annahum jaradun muntashir. Qala law tasawwarta hadha mashhad. Kalau kamu bayangkan pemandangan ini, pemandangan di hari kiamat ketika keluarnya mereka dari kubur-kubur mereka. yahrujun nasu min kuburihim ala hadz wajhi. Kamu bayangkan manusia keluar dari kubur-kubur mereka dalam keadaan seperti ini. Semuanya keluar berbarengan dari kubur mereka. Dalam keadaan semuanya kebingungan. Semuanya tidak jelas mau ke mana. Natasawwarta amran aziman la nadhira lahu. Misalnya kamu akan bisa bayangkan, gambarkan bagaimana ya, besarnya, dahsyatnya perkara tersebut, kejadian tersebut, di hari tersebut yang tidak ada bandingannya. Haulail alam min Adam ilan takuma sa'ah. Semua alam manusia dari Adam sampai orang-orang di hari kiamat nanti. Kulluhum yakhrujuna khuruj rajulin wahidin fi anin wahid. Semua mereka keluar di kubur dalam waktu yang sama, saat yang sama. Min hadhil kubur mubatsarah bi masyariqil ardi wa magharibiha. Semuanya dari Adam sampai hari kiamat nanti, orang yang hidup di hari kiamat, yang matinya ketika terjadi kiamat. Semuanya dibangkitkan baik di kubur-kubur di bagian arah maghrib, barat bumi atau bagian timurnya. Bahkan wa min ghairil kubur, bahkan manusia-manusia yang matinya tidak dikubur. Kalladzi ulqiya fi lujjatil bahr. Seperti misalnya orang-orang yang ketika mati dilempar di dalam lautan. Wa qalatul hitan, dimakan oleh ikan-ikan di lautan. Aw fi falwatil ardi, atau orang-orang yang mati di padang pasir yang tidak terkubur. Wa qalatus siba', dan dimakan oleh binatang buas. Aw ma asbaha dzalika, atau yang lainnya. Mereka-mereka yang dibakar matinya. Kulluhum sayakhrujuna maratan wahidah. Mereka semua keluar di saat yang satu. Di saat yang sama. Di waktu yang sama. Min Adam. Dari sejak Adam alaihissalam sampai orang-orang di hari kiamat nanti. Kata beliau rahimahullahu ta'ala. Yasulun wa yajuruna fil ardi. Semua mereka keluar dalam keadaan bingung, dalam keadaan lemah. Tidak tahu arah kemana. Ya. Dasyat di hari tersebut. Ya, ini mana yauma yakunun nas kal farasyil mabthus, sebagaimana anane serangga yang tadi ketika ternyalakan api di malam hari berterbangan tidak tahu arah sampai akhirnya masuk ke dalam api. Demikian juga mereka, orang-orang yang keluar dari kubur, demikian keadaannya. Ini mana yauma yakunun nas kal farasyil mabthus. Namun Allah wa'alam. Bismillahirrahmanirrahim.